Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian dan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan kita masih pada bab Az-Zikr wa Du'a. Hadis yang ke-18 dari bab ini. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan akhrajahu at-Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai hasan, hadis yang hasan li ghairihi. Sehingga hadis ini termasuk hadis yang bisa dijadikan landasan dan hadis ini menunjukkan kepada keutamaan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kita mengucapkan doa yang berisi solawat kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam seperti yang beliau ajarkan, yaitu misalnya dalam tasyahud ada solawat ya, atau solawat yang bisa kita ucapkan lebih sederhana misalnya Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya sudah masuk dalam salawat. Kita bersalawat kepada beliau mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepadanya. Salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya artinya pujian. Salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya artinya pujian, pujian Allah kepadanya di hadapan para malaikat. Adapun salawat dari sesama kita, sesama makhluk, artinya doa. Ikhwani fi din rahimakumullah, disebutkan di sini bahwa orang yang paling dekat dengan Nabi SAW kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat. Telah disebutkan pada beberapa hadis yang lalu juga keutamaan memperbanyak salawat seperti di majelis-majelis kita. Di mana suatu majelis kita berada, dianjurkan di situ ada ucapan salawat. Kalau tidak, maka bisa berakibat suatu kerugian dan penyesalan kelak. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'alan nabi illa kanat 'alaihim tirah." Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis kemudian mereka tidak berzikir kepada Allah di majlis itu, mereka pun tidak bersalawat kepada Nabi padanya, kecuali itu akan menjadi suatu penyesalan di hari kiamat kelak. Bahkan disebutkan dalam lafal yang lain, kecuali mereka akan bangun dari majlis itu seperti baru bangun dari bangkai keledai. Yani menunjukkan yani sangat tercela ya. Maka dari itu di majelis-majelis kita, sekalipun itu majelis biasa ya, bukan majelis belajar mengajar, barangkali majelis hanya obrolan atau musyawarah, kalau bisa di sana ada ucapan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan salawat di sini bukan artinya diacarakan salawat ya, tapi yang penting kita bersalawat kepada Nabi. Misalnya di situ kita menyebut nama beliau kemudian kita salawat, ya kan? Misalnya di suatu obrolan ya. Kalau obrolan itu obrolan yang baik kan kemungkinan besar akan terucap di situ nama beliau, ya kan? Nabi menganjurkan seperti ini, nah kita sebut salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad misalnya, atau sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau begitu majelis-majelis obrolan manusia mestinya di situ adalah obrolan yang baik. Kalau obrolan yang tidak ada di situ sebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemungkinannya itu majelis-majelis yang tidak baik, ya kan? Kemungkinan majelis yang omong kosong, atau mungkin bahkan majelis yang terucap padanya ucapan-ucapan yang mengandung kemungkaran-kemungkaran. Sehingga kembali kepada hadis tadi, di majelis-majelis kita dianjurkan tidak lepas dari penyebutan nama beliau sehingga disebutkan salawat padanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di samping itu juga disebutkan di beberapa keadaan kita dianjurkan memperbanyak salawat. Misalnya apa? Pada hari Jumat ya. Hari Jumat termasuk dianjurkan padanya kita banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam salat sendiri, dalam tasyahud juga ada bacaan salawat pada tasyahud yang pertama maupun yang kedua. Walaupun yang pertama ulama mengatakan itu sunnah, tapi tetap dianjurkan baca salawat pada tasyahud yang pertama, lebih-lebih yang kedua. Banyak ulama mengatakan wajib, bahkan sebagiannya mengatakan rukun untuk tasyahud yang kedua. Doa setelah azan juga dianjurkan seseorang mendahului doa itu dengan salawat. Bahkan doa secara umum dianjurkan juga didahului dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita ingat di sana suatu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan untuk diucapkan salawat ketika disebut nama beliau, seperti dalam hadis raghima anfum ri'in, sungguh hina hidung seseorang. Artinya hidung itu kan muka kita, ya kan? Raghima itu artinya menempel ke tanah. Jadi itu ungkapan dalam bahasa Arab. Raghima anfum ri'in, sungguh hina hidung seseorang. Artinya dia menjadi hina. Ya. Didoakan suatu kehinaan untuknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Ya. Raghima anfum ri'in dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yaitu orang yang namaku disebut di sisinya lalu dia tidak bersolawat. Nah ini menunjukkan sangat ditekankan untuk bersolawat. Bahkan Syaikh bin Baz rahimahullah mengatakan hadis itu memberikan suatu apa hukum tentang wajibnya bersolawat kepada beliau saat disebut nama beliau, saat kita dengar nama beliau. Jadi dari beberapa hal yang tadi kita sebutkan, nampak bahwa bersolawat kepada beliau memang sangat dianjurkan, terutama pada keadaan-keadaan tertentu. Bahkan ini semua juga tidak lepas dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada beliau dan berilah salam kepada beliau, yakni kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi ini semua ya jelas bagi kita bahwa memperbanyak bersolat merupakan suatu keutamaan besar, bahkan di sebagian keadaan menjadi wajib. Disebutkan oleh para ulama terkait hadis ini bahwa orang yang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat adalah, atau kelak ya di akhirat, adalah orang yang paling banyak bersolat kepadaku. Terkait dengan hadis ini, sebagian ulama mengatakan kalau begitu orang yang paling dekat dengan Nabi adalah ahlul hadis, ya, para muhadditsun, para ahli hadis. Kenapa? Karena mereka lah yang akan paling banyak bersolawat. Ya. Kenapa? Karena mereka setiap kali baca hadis mesti menyebut nama beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus. Jadi orang yang paling banyak bersolat adalah orang yang belajar mengajar ilmu hadis, para muhadditsun. Kalau yang lain mungkin belajar ilmu-ilmu lain, ya tetap insyaallah enggak lepas dari selawat tersebut. Enggak lepas dari penyebutan nama beliau. Tapi kalau dihitung yang paling banyak mesti para muhadditsun, karena mempelajari hadis satu demi satu. Ya. Dalam satu hadis enggak lepas dari nama beliau. Baik disebut namanya atau disebut kedudukannya, yakni Nabi atau Rasul, ya kan? Atau bahkan dalam satu hadis mungkin disebut berkali-kali, lebih dari satu kali. Padahal kalau belajar hadis umumnya ya nggak cukup satu hadis biasanya, ada hadis-hadis yang lain. Makanya paling banyak bersolat kepada beliau adalah ahli hadis, para muhadditsun. Sehingga beliaulah atau merekalah yang paling dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kenyataannya juga secara praktek memang mereka secara praktek terhadap hadis Nabi juga paling paling sesuai biasanya. Umumnya begitu. Dalam bab ibadah yang paling dekat ibadahnya dengan Nabi, tata caranya ya mereka para ahlul hadis. Secara keyakinan, ya, akidah juga biasanya mereka yang paling dekat dengan Nabi, paling sesuai. Ya, secara akhlak juga kemungkinan juga mereka, karena mereka yang mempelajari secara rinci tata cara Nabi SAW dalam berperilaku dan seterusnya. Ya, sehingga memang sudah sepantasnya kalau kemudian ahlul hadis dikatakan mereka yang bakal menjadi orang-orang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti yang tadi juga saya katakan bahwa shalawat ini bukan artinya dibuat acara shalawat, bukan ya. Tapi shalawat ya kita mengucap shalawat dengan shalawat yang ringkas tadi, atau solawat yang sesuai dengan yang Nabi ajarkan, misalnya dalam tasyahud, ya, dimanapun kita berada, di rumah, di masjid, bahkan di jalan mungkin, ya. Jadi ini yang dimaksud oleh hadis ini, bukan yang dimaksud adalah dibuat suatu acara solawat, bukan. Kemudian berikutnya hadis yang ke-19. وعن شداد ابن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhainya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sayyidul istighfar antaku an yakul al-abdu, pimpinan istighfar, atau maksudnya istighfar yang paling utama, an yaqul al-'abd, seorang hamba mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, Allahumma ya Allah anta rabbi engkaulah rabbku, la ilaha illa anta, tiada ilah yang benar kecuali engkau, khalaqtani engkaulah yang menciptakan aku, wa ana abduka dan akulah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku di atas perjanjian denganmu selama aku mampu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kulakukan. Abu laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui nikmatmu kepadaku. Wa abu laka bi dzambi, dan aku mengakui dosaku terhadapmu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tiada yang mengampuni doa-doa kecuali tiada yang mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau. Akhrajahu Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwani fi din rahimakumullah, hadis ini suatu hadis yang sangat utama dalam bab istighfar, karena Nabi SAW mengatakan bahwa ucapan tersebut tadi adalah diberi nama Sayyidul Istighfar, ya. Sayyid itu pimpinan, ya kan? Sehingga ini adalah yang paling utama dari berbagai macam istighfar. Tentu istighfar secara garis besar maknanya kan mohon maghfirah, mohon ampunan. Sehingga kita mengatakan astaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah, itu sudah istighfar. Tapi terkadang diucapkan dengan lebih daripada itu, ya, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal dengan lafal yang lebih daripada itu. Nah, seperti ini yang dicontohkan Rasulullah SAW yang beliau sebut sebagai sayyidnya istighfar. Sehingga sangat diutamakan tentunya bagi kita semua untuk menghafal lafal ini, istighfar ini. Kalau belum hafal, diupayakan hafal. Dan mungkin kalau susah menghafal secara khusus, kita catat, ya. Kita catat di kertas, kita kantongin. Suatu saat, ya, kita baca dari tulisan itu. Ya, tidak ada masalah, ya, kita baca. Enggak mesti seorang itu hafal kalau memang kesulitan menghafal. Tapi dengan cara membaca, kalau dia sering, nanti lama-lama juga hafal, insyaallah. Ya, sekalipun tidak mengkhususkan waktu, dan mungkin kadang kita berpikir wah sudah umur sekian, ya sulit menghafal. Insyaallah itu tidak menghalangi, karena dengan kita sering membaca, insyaallah Allah berikan kemudahan untuk kita menghafalnya. Nah, di dalam ucapan Sayyidul Istighfar ini, kalau kita perhatikan dan kita ambil darinya ibrah, pelajaran, ada hal-hal yang penting. Ya, disebutkan di sana ucapan doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah, engkau lah Rabbku. Ya Allah, engkau lah Rabbku. La ilaha illa anta khalaqtani, tiada ilah yang benar kecuali engkau, engkau lah yang menciptakan aku. Nah, jadi sebelum permintaan ampunan kepada Allah Azza wa Jal, di sini didahului dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang mengandung ikrar kita, yang itu keyakinan kita, dan terkandung padanya pujian-pujian kita kepada Allah Azza wa Jal. Anta Rabbi, ya Allah, Allahumma, ya kan? Ya Allah artinya. Nah, ini suatu permohonan seorang hamba yang lemah kepada Rabb-nya yang maha kuasa yang diibadahinya. Allahumma ya Allah. Anta Rabbi engkaulah Rabbku. Ini juga mengandung pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah. Hamba yang diatur oleh Allah. Rabb artinya yang memiliki, yang menciptakan, yang menguasai. Sehingga anta Rabbi engkaulah Rabbku ya Allah. Maka aku di bawah kekuasaanmu. Aku diatur olehmu. Aku adalah dimiliki olehmu. Bahkan aku pun diciptakan olehmu. Makanya dikatakan berikutnya, khalaqtani, engkau lah yang menciptakan aku. Wa ana abdu, aku adalah hambamu. Nah, semua diriku adalah di bawah kekuasaanmu, milikmu, dan engkau lah yang mengatur aku. La ilaha illa anta, tiada ilah yang benar kecuali engkau. Yang ibadah, yang ku ibadahi hanyalah engkau. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku pun berada di atas perjanjian denganmu. Yakni perjanjian hamba kepada Allah Azza wa Jal tentunya adalah untuk ibadah kepadanya. Dan ini mau tidak mau ya, memang semua hamba di atas perjanjian itu. Bahkan sejak sebelum dilahirkan di alam arwah, mereka sudah dimintai persaksian. Alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka mengatakan iya. Ya, kita semua di alam arwah sudah mengakui bahwa Rabb kita adalah Allah Azza wa Jal, yang artinya kita tunduk kepadanya, kita ibadah kepadanya. Nah, maka aku ya Allah di atas perjanjian tersebut, mastata'tu, selama aku mampu melakukannya. Ya, sesuai dengan kemampuanmu. Tentu kata-kata sesuai dengan kemampuanku bukan artinya menyepelekan, tapi sebisa mungkin saya lakukan. Yani saya akan melakukannya. Ya, kecuali sesuatu yang di luar kemampuan. Kalau di luar kemampuan, Allah pun akan memaafkan. Jadi sebatas yang ku mampu artinya melakukan usaha sesuai dengan batas yang dia mampu. Kalau tidak mampu, maka Allah Azza wa Jalla pun akan memberikan maaf. Ya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang ku perbuat. Ya. Ini mulai permohonan kepada Allah Azza wa Jal, atau salah satu dari permohonan kepada Allah Azza wa Jal setelah didahului dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan tentang diri kita bahwa kita adalah hamba Allah di bawah kehendaknya, di bawah pengaturannya. Maka pertama kali mohon kepada Allah perlindungan dari keburukan apa yang ku perbuat. Nah, ini juga suatu doa yang sangat penting. Ya, karena tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali manusia terkalahkan oleh hawa nafsu. Dan hawa nafsu memang seringkali dominan ya, tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Seperti disebutkan dalam ayat ya, inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu sangat mengajak, sangat menganjurkan kepada perkara yang buruk. Inna nafsa la ammaratun bisu, sungguh jiwa itu sangat menganjurkan untuk berbuat sesuatu yang buruk. Nah, kalau kondisi jiwa kita seperti itu atau jiwa manusia pada umumnya seperti itu, maka sangat sulit bagi dia untuk menghindari itu hawa nafsunya. Manusia begitu. Kecuali kalau dibantu oleh Allah Azza wa Jal. Nah, makanya ini salah satu usaha kita untuk menanggulangi keburukan yang ada dalam diri kita, yang ternyata diri-diri kita punya potensi untuk itu. Ya, masing-masing diri kita ada potensi besar yang tersimpan dalam diri kita untuk berbuat buruk. Nah, di sini Nabi menganjurkan atau mengajarkan untuk berdoa kepada Allah, "A'udzubika min syarri ma sana'tu." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ku perbuat. Ini juga seperti yang sering kita dengar ya, di permulaan khutbah, permulaan muhawarah, sering dibaca oleh para khatib misalnya, dan itu bersumber dari Nabi. "A'udzubika min syarri nafsi." Ya. "A'udzubika," aku berlindung kepadamu dari kejahatan jiwaku. Ya. Nah, karena memang seperti yang disebutkan, jiwa kita ada potensi besar untuk berbuat buruk. Sehingga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, agar terlindung dari keburukan-keburukan itu. Kemudian abulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi. Abulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi. Artinya aku mengakui kepadamu atas nikmatku, atas nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Ya, abulaka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Nah, ini juga hal yang penting dalam doa, ya, mengakui nikmat-nikmat Allah kepada kita. Sebelum kita minta kepada Allah, kita ucapkan kata-kata seperti itu. Begitu pula mengakui dosa, mengakui dosa. Seperti lanjutannya, abu ulaka bidzambi, dan aku mengakui dosaku kepadamu. Ya, aku mengakui dosaku kepadamu. Ini juga penting dalam doa, sebagai mukaddimah doa kita kepada Allah, kita akui kesalahan dan kekurangan kita. Dan kita dapati dalam beberapa doa para nabi ternyata seperti itu. Ya. Misalnya doa Nabi Adam, ya, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Wahai Rabb kami, kami mendzalimi diri kami. Kalau engkau tidak beri ampun kami, kalau engkau tidak beri kasih sayang kami, kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, doa ini yang menurut sebagian ulama, doa yang kemudian Allah kabulkan, yang karenanya Allah menerima taubat Nabi Adam. Setelah apa? Setelah kejadian makan buah yang dilarang di surga itu kemudian diturunkan ke dunia. Nabi Adam menyesal, kemudian Allah berikan taufik untuk berdoa dengan doa itu. Itu yang dimaksud dalam ayat Allah, "Fatalaqqa Adam mir rabbihi kalimatin fataba alaih." Maka Adam menerima dari Rabb-nya beberapa kalimat, lalu Allah ampuni dia. Allah terima taubatnya. Yakni menurut sebagian ulama, Allah berikan taufik kepada Nabiullah Adam untuk mengucapkan doa itu. Atau bahkan Allah beri wahyu, wallahu alam, kemudian beliau ucapkan doa itu. "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Maka kemudian Allah ampuni doa itu. Yang jelas di situ terkandung apa? Pengakuan adanya kezaliman pada diri orang yang berdoa. Begitu pula doanya Nabi Yunus. Nah, Nabi juga, ya, ketika beliau marah dari kaumnya sampai meninggalkan kaumnya, padahal beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah di situ. Nah, ini suatu kesalahan juga, dia meninggalkan dalam kondisi marah kepada kaumnya. "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban." Ya, "fanada fi dhulumat la ilaha illa anta Subhanak inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, tiada ilah yang benar kecuali Engkau, maha suci Engkau, aku termasuk orang yang zalim. Juga kemudian Allah ampuni sehingga dikeluarkan dari perut ikan tersebut. Ya. Kemudian doa Nabi Musa juga ketika Nabi Musa salah juga ya, melakukan kesalahan di mana memukul pengikut Fir'aun, tapi ternyata sampai mati. Ya. Ya, beliau pun berdoa dengan doa seperti itu. Dengan doa yang inni zalamtu nafsi, ya. Ya, dan selanjutnya saya agak lupa. Yang jelas di situ beliau pun Nabi Musa menyebutkan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfarlah, ya. Apa? Ya, al-muhim disebutkan di situ bahwa Nabi Musa alaihissalam juga menyebutkan bahwa dirinya telah berbuat zalim dan Allah Azza wa Jal kemudian mengampuni dosa beliau. Jadi apa penyebutan bahwa kita bersalah, kita berdosa, ya, ini sangat penting sebagai mukaddimah doa-doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di sana ada doa yang disebutkan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kepada kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, ini sama dengan tadi abu'ulaka bi ni'matika 'alayya. Saya mengakui nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Disebutkan dalam doa itu, ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kepada kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, ini seperti kata ulama, ini tawassul yang masyru', ya. Tawassul yang boleh itu ya seperti ini. Tawassul itu kan artinya melakukan sesuatu untuk mendekatkan kepada Allah supaya Allah mengabulkan doa kita. Nah, ini tawassul yang disyariatkan itu seperti ini. Kita memuji-muji Allah, kita mengakui kesalahan kita kepada Allah, kita mengungkapkan rasa miskinnya kita dan butuhnya kita kepada pertolongan Allah. Nah, ucapan-ucapan seperti itu adalah bagian dari tawassul yang artinya pendekatan kepada Allah supaya Allah memberi kita apa yang kita minta. Ya, nah itu yang masyru', yang boleh ya seperti itu. Makanya setelah itu baru intinya faghfirli. Itu intinya. Ya. Faghfirli, ampunilah aku. Itu intinya, cuma itu. Tapi diawali dengan sekian mukaddimah, sekian pendahuluan-pendahuluan, ya. Sehingga justru pendahuluan-pendahuluan itu yang sangat penting, ya. Sangat penting untuk terkabulkannya permohonan kita yang singkat yaitu faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Nah, ini pun juga pujian kepada Allah, ya kan? Intinya kan faghfirli tadi. Fa innahu la yaghfiru dzunuba, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ya, jadi ini pun juga memberikan suatu pengertian bahwa pengampunan dosa memang hanya dari Allah ya. Manusia tidak bisa mengampuni dosa siapapun. Tidak ada yang dapat memberi ampun atas dosa seseorang. Pengampunan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau minta ampunan dari Allah, kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, ya. Kalau kita berdoa dengan doa ini doa yang luar biasa, ya. Doa yang luar biasa, sehingga seperti yang tadi saya katakan, diusahakan kita semua menghafal atau membiasakan berdoa dengan doa tersebut. Allahu a'lam bishawab. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan.